Sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan salahmu. Tapi kali ini sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Fildan Pau-Pau.